إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Kita masih dalam bab Maja'a fi Katratin Kalam, dan masih membaca penjelasan dari Syekh Hafizullah Ta'ala terkait hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kita pada kesempatan sebelumnya sampai pada penjelasan dari Syekh Hafizullah Ta'ala terkait bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci qil wa qal, banyak bicara yang tidak ada faedahnya, menukilkan kalam tanpa meneliti terlebih dahulu tentang kebenarannya. Dan itulah syahid dari hadis ini, yang dengannya muallif rahimallahu ta'ala membawakan dalam bab Maja'a fi Katratin Kalam. Yang kemudian setelah itu berkata Syekh Hafizullah Ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa katrata su'an, hal muradu bi katrati su'an fil ilmi amil man, apakah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam di sini wa kathrata su'al, itu adalah banyak bertanya dalam hal ilmu ataukah banyak meminta ya harta. Wal haqiqah al maksud al amra liman, dan pada hakikatnya yang dimaksudkan dalam hadis ini ya kedua-duanya, baik itu banyak bertanya ataukah banyak meminta harta, itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, mencakup kedua-duanya. Fal aslu fil muslim an yas'ala amma yastafidu minhu wa ma yanfa'uhu fi hayatihi wa fi dinihi wa ibadatihi. Asalnya pada seorang muslim itu untuk bertanya dalam perkara-perkara yang dia mengambil faedah darinya, menanyakan hal-hal yang akan memberikan manfaat untuknya, baik dalam kehidupannya ataukah yang berhubungan dengan agamanya serta terkait terhadap ibadahnya. Wa yas'ala bi qadril hajah, dan menanyakan perkara-perkara sedian kadar kebutuhan yang ia butuhkan. Itu asalnya semestinya demikian kondisi seorang muslim, menanyakan sesuatu yang nantinya memberikan manfaat, dia mengambil faedah darinya untuk kehidupan dunianya yang berkaitan dengan agama, terkait ibadahnya. Wala yanbaghi an yatakallaf al-muslim bisu'al, dan tidak sepantasnya seorang muslim memberatkan dirinya, menyusahkan dirinya dalam menanyakan sesuatu. Ma yukrahu law an yas'ala amma lam yaqa' min al-masa'il fi ma law waqa'a, dan dibencinya seseorang itu menanyakan terkait permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi, sekiranya kalau permasalahan tersebut terjadi bagaimana. Nah, yang demikian sesuatu yang dibenci ya, menanyakan permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi, kalau sekiranya terjadi itu bagaimana. Wa kadzalika yukrahu law at-tanattu' wa at-ta'ali, dibenci pula dalam hal ini tanantu wa ta'ali ya, menanyakan sesuatu perkara yang maksud tujuannya untuk meremehkan, merendahkan. Aw an yas'ala bihadfi ihrajil mas'ul aw min ajli an yuzhira ilmahu, atau dia menanyakan sesuatu tujuannya, maksud dia adalah untuk menjadikan bingung orang yang ditanya itu, atau untuk menampakkan, memperlihatkan tentang ilmunya. Perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk dilakukan, hal-hal yang semestinya dijauhi. Seorang muslim menanyakan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, yang dia mengambil faedah darinya untuk ibadahnya, untuk agamanya, untuk kehidupannya. Wa qad aballahu ta'ala 'ala alladziina yas'aluna an umurin la tanfa'uhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencela atas orang-orang yang mereka menanyakan tentang perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk mereka, yang tidak ada faedahnya bagi mereka. Walihada kanatil ijabah lamma sa'alu 'anil ahillah, Es'alu an sigaril hilal wa kibarih. Fama ajabahum Allah an dalik. Wa inna ma ajabahum bin manafi'il ahillah. Wa annal munasib an yas'alu anha. Oleh karena ini, jawaban atas apa yang mereka tanyakan terkait tentang hilal, bulan sabit, yaitu ketika mereka menanyakan tentang, ya, kalau hilal kenapa kok munculnya itu kecil, cahayanya itu lemah, ya. Naam, menanyakan kemudian tentang besarnya hilal tersebut. Kenapa demikian dan demikian? Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjawab atas pertanyaan ya mereka terkait tentang hilal itu. Ya, kecilnya, besarnya, demikian dan demikian. Wa inna ma ajabahum bima nafil ahillah. Hanya jawaban atas pertanyaan mereka itu justru menyebutkan tentang manfaat dari hilal itu apa. Bukan terkait hilal itu kecil, membesar dan seterusnya. Tapi terkait manfaatnya. Itu yang dijawab. Yang diterangkan, yang dijelaskan, yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu yang sepantasnya, yang cocok, yang sesuai. Agar supaya mereka menanyakan terkait tentang manfaatnya. Faedahnya apa? Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang hilal. Ya, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Nabi. Ya, itu adalah merupakan petunjuk waktu untuk manusia terkait ibadah mereka. Ya. Ataukah dalam hal muamalah-muamalah sebagai petunjuk waktu untuk mereka. Ya. Utang piutang, ya. Dimulai kapan, jatuh tempohnya kapan untuk membayar. Naam, dalam sewa menyewa. Naam. Barakallahu fik. Demikian pula muamalah-muamalah yang lainnya. Demikian pula menjadi petunjuk waktu bagi manusia terkait sesuatu yang berhubungan dengan ibadah mereka. Zakat, puasa, ya, naam, barakallahu fik. Dan disebutkan secara khusus di sini, wal hajj, ibadah haji, disebabkan karena ibadah haji sesuatu ibadah yang banyak mengambil waktu dalam hal ini, maka disebutkan. Naam, secara khusus dalam hal ini. Ya. Karena yastaghribu awqatan katsira, mengambil banyak waktu dalam pelaksanaannya. Maka hilal itu fungsinya adalah sebagai petunjuk waktu. Ya, untuk manusia terkait dalam muamalah-muamalah mereka. Ibadah-ibadah mereka dan yang lainnya dari segala sesuatu yang manusia itu membutuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hitungannya itu sesuatu yang mudah untuk diketahui untuk setiap orang. Yang kecil, yang besar, yang berilmu ataukah yang tidak berilmu bisa mengetahui hitungan dengan melihat hilal, dengan berpatokan dengan bulan. Setiap orang bisa. Nah, ya, barakallahu fik. Dan sesuatu yang amat sangat sulit kalau seandainya hitungan itu disandarkan dengan naam, ya, tahun samsiah, ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menghitungnya. Kalau berpatokan dengan bulan, setiap orang bisa. Oh, ini tanggal 1 muncul hilal. Berikutnya dan berikutnya tanggal 2. Ketika pada puncak purnama, oh, tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Setiap orang tahu. Yang kecil, yang besar. Yang berilmu atau tidak. Beda kalau dengan kalender yang lainnya, samsiah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mudah hitungannya tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka dengan manfaat dari hilal tersebut, bukan jawaban terkait apa yang mereka tanyakan. Karena itu sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Menanyakan tentang kecilnya, kenapa kecil hilal? Ya, kemudian membesar dan seterusnya. Bukan terkait itu, tapi manfaatnya yang dijelaskan. Wa kadzalika lamma sa'alu 'an as-sa'ah, dan demikian pula tatkala mereka menanyakan tentang hari kiamat. Naam. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'an as-sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu, al-muta'annitun al-mukadzibuna bis-sa'ah, orang-orang yang mereka mendustakan tentang hari kiamat. Ya. Naam. Pertanyaan bukan maksudnya mereka mau beriman, istihza. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau menyebutkannya? Enggak ada faedahnya bagimu dan untuk mereka kalau mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Justru manfaatnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat itu, sehingga seorang hamba yang beriman lebih mempersiapkan diri untuk berbanyak ibadah menghadapi hari kiamat tersebut yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan huru-hara yang terjadi padanya. Nah, ya, karena lebih bermanfaat untuk hamba dengan merahasiakannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang pun dari makhluk ini mengetahui kapan terjadinya. Oleh karena itu tatkala malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan hari kiamat tersebut terjadi, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anna bi'ala minas-sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang dimenanyakan. Nah, Allah merahasiakan yang demikian itu jauh lebih bermanfaat. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika seseorang itu mengetahui. Yang ada malah apa? Ya, seseorang justru abai, meremehkan, bermalas-malasan dalam mempersiapkan hari, menghadapi hari tersebut. Beda ketika dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih bermanfaat, sehingga seorang mukmin betul-betul mempersiapkan dirinya dengan banyak melakukan amal ketaatan, ibadah. Naam. Tatkala yang demikian itu hari kiamat datangnya secara tiba-tiba, tidak diketahui kapannya. Naam. Ya, fima anta min dzikraha, untuk apa engkau menyebutkannya? Tidaklah bermanfaat yang demikian itu untuk mendemikian untuk mereka. Naam. Ya. Ila rabbika muntahaha. Naam. Ya. Kepada Rabbmu lah, kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kesudahannya, yaitu ketentuan waktunya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidaklah seorang pun dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Naam. Ya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, faqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha, qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapan waktunya. Katakanlah wahai Nabi, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Rabb-ku. Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang mengetahuinya. Tidaklah satupun makhluk bisa menjelaskan tentang waktunya, kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Thaqulat fis samawati wal ardh. Ya. Semua yang tinggal di langit, demikian pula di bumi dari kalangan makhluk, tidak satu pun di antara mereka yang mengetahuinya. Naam. Demikian pula ya, terasa berat oleh mereka kedahsyatan kengerian hari kiamat tersebut. Thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah hari kiamat itu datang melainkan secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fala fa'idata min ma'rifatis sa'ah. Tidak ada faedahnya mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat itu. Wa innamal matlub al-isti'dadu laha wal 'amalu min ajli najah min ahwaliha qabla an taqa'. Yang dituntut, yang diinginkan dari makhluk itu persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Beramal dalam rangka untuk selamat dari kedahsyatan dan kengerian hari kiamat itu sebelum terjadi. Itu yang dituntut dari makhluk. Ya, tidak ada faedahnya mengetahui waktu terjadinya hari kiamat. Yang terpenting dalam hal ini persiapan untuk menghadapi hari itu. Nah, bagaimana bisa menyelamatkan dirinya ya dari kengerian hari kiamat tersebut? Wa kadzalika fa innahu la tajuzul mubalaghah fi su'alin nas minal mal. Ya, sebagaimana tidak diperbolehkan banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi bertanya tujuannya untuk menjadikan bingung, untuk mengetes, ya menampakkan dirinya sebagai orang yang punya ilmu. Maka sebagaimana yang demikian tidak diperbolehkan, maka demikian pula tidak diperbolehkan ya. Naam, mubalaghah fi su'alin nas minal mal. Ya, berlebih-lebihan dalam meminta harta kepada manusia. Naam. Ya. Wa hadza la yajuzu an yakun illa idza tajal muslim lidzalik. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tidak sepantasnya seorang muslim demikian. Ya. Banyak meminta-minta. Ya. Kepada makhluk, kepada manusia. Naam. Kecuali apabila memang dalam kondisi hajah untuk melakukan hal tersebut. Naam. Fa inna su'alan mali la yahillu illa li ahadi thalathatin kama jaa fil hadits. Karena sungguhnya meminta harta tidaklah diperbolehkan kecuali untuk salah satu dari tiga golongan. Sebagaimana yang datang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qabisah Ibnu Mukhariq radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Tatkala beliau Qabisah Ibnu Mukhariq datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan tahammantu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'al fiha. Aku memikul suatu tanggungan. Ya, punya hutang. Ya, disebabkan karena ya, ia gunakan untuk mendamaikan manusia. Orang-orang yang berselisih. Naam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk meringankan apa yang beliau tanggung dari hutang tersebut yang dilakukan untuk mendamaikan di antara manusia. Nah, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Qabisah Ibnu Mukhariq, "Aqim hatta ta'tina shadaqah." Tunggulah hingga datang kepada kami itu sedekah, ya zakat. Fana'murala kafiha, yang nantinya kami akan perintahkan orang tersebut yang bari zakat ini untuk memberikan kepadamu. Thumma qala, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Qabisah Ibnu Mukhariq radhiyallahu taala anhu, ya Qabisah, innal mas'alata na'am la tahillu illa li ahadi thalathatin. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan kecuali untuk salah satu dari tiga golongan ini. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rajulun tahammal hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Golongan yang pertama, seseorang yang dia memikul suatu tanggungan. Ya. Orang yang dia punya hutang. Naam. Yang dia gunakan untuk mendamaikan manusia. Ya, yang bersengketa, yang berselisih, yang bisa jadi menyebabkan pertumpahan darah di antara mereka. Nah, dan ini tentunya membutuhkan harta yang bahaya. Ya, maka dia melakukan hal tersebut demi mendamaikan mereka. Nah, ya, maka boleh baginya meminta hingga dia mendapatkannya, sesuatu yang bisa menutupi apa yang menjadi tanggungannya. Setelah itu baru dia berhenti. Tidak terus meminta-minta. Ya. Nah. Tapi ketika sudah mencukupi, menutupi sesuatu yang menjadi tanggungannya, kemudian dia berhenti. Nah. Barakallahu fik. Ya. Maka orang yang semacam ini, kondisi keadaannya, orang yang punya hutang, orang yang punya tanggungan, disebabkan karena ia gunakan harta tersebut untuk mendamaikan manusia, maka diberi, ya, dari zakat, hingga menutupi sesuatu yang menjadi tanggungannya. Ya, dia termasuk salah satu golongan dari 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat, al-ghorimin, masuk di dalamnya. Orang yang punya tanggungan, hutang, karena ia gunakan untuk mendamaikan manusia. Nah, masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dari 8 asnaf. Ya, masuk dalam al-ghorimi. Meskipun dia adalah orang yang punya harta. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa dia diberi? Naam. Ya, boleh baginya. Naam, untuk meminta dan diberi dari zakat. Li'anna min babin sa'adah wal mu'awanah, ini dalam rangka untuk saling menolong, saling membantu. Afi' dan ma'ruf atas perbuatan kebajikan, kebaikan. Iya kan? Apa yang dilakukan orang ini, naam, adalah merupakan kebajikan, kebaikan, karena mendamaikan manusia yang sedang berselisih, bersengketa, ya, yang bisa jadi berdampak menumpahkan darah, pertumpahan darah terjadi di antara mereka. Naam, maka apa yang dia lakukan adalah merupakan kebajikan, kebaikan. Memberinya, membantunya, memberinya adalah merupakan mimbab musa'adah wal mu'awana. Li'anna fi'lau hadza la syak anna ma'ruf, karena perbuatan dia ini tidaklah diragukan suatu kebajikan. Naam. Suatu tindakan perbuatan yang dipuji, yang patut disyukuri. Fa kana minal munasim an yu'ta. Ya. Maka sesuatu yang layak, yang pantas untuk diberi orang tersebut, supaya apa yang menjadi tanggungan yang ia tanggung tersebut, naam, ya, naam, tertutupi, Dan itu dalam rangka tasjian, dorongan. Nah, untuk tetap semangat dalam melakukan perbuatan kebaikan. Ya. Dorongan kepada dirinya ataukah orang-orang yang ingin mencontoh demi untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, yang bersengketa. Nah, ini golongan yang pertama. Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahadat lahu almas'alah hatta yusiba qawaman min aisin aw qala sidadan min aish. Golongan yang kedua, seseorang yang dia mendapatkan musibah, bencana, petaka. Ya, jaihatun musibah. Aw syai'un muhlikun, sesuatu yang menghancurkan, merusak. Yang dengannya hartanya itu rusak. Ya. Na'am. Ijtahat malahu. Ya. Hingga hartanya tersebut rusak, hartanya itu hilang. Nah, sehingga dia jadi orang yang tidak punya apa-apa. Nah, ya, karena cuaca yang ekstrim, ya, seringkali petir menyambar-nyambar, ya, akhirnya terkena rumahnya, terbakar. Banjir, ya, hingga merusak harta benda yang dia miliki, menghanyutkan harta benda yang dia punya. Nah, ataukah rumahnya dirampok, ya, nah, dan yang lain sebagainya, ya, maka golongan yang kedua ini pun diperbolehkan. Nah, hingga dia mendapatkan sesuatu yang bisa menopang dalam kehidupannya ataukah menutupi kehidupannya, ya, bukan apa sampai dia mengembalikan harta yang ia hilang, bukan, misalnya harta yang rusak yang hilang tersebut, ya, puluhan juta, ratusan juta, ya, nah, tidak demikian, tapi ya, boleh baginya melakukan hal tersebut, meminta-minta sampai ia memperoleh sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya, bukan mengembalikan harta yang rusak, bukan, perhatikan. Nah, ya, ini penting, ya, barakallahu fiik. Tapi ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi kehidupannya, nah, bisa untuk makan, minum, untuk dirinya, untuk keluarganya. Ya sudah, cukup. Bukan untuk mengembalikan hartanya rusak tersebut. Ya. Nah, puluhan juta, ratusan juta. Nah, kalau belum kembali, ya tetap terus meminta-minta. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika sudah mendapatkan sesuatu yang menopang, menutupi kehidupannya. Wa rajulun asabathu faqah hatta yaquma thalathatun min dhawil hijja min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahalat lahu almas'alah. Seseorang yang dia tertimpa kefakiran, kemiskinan, sebelumnya dia orang yang punya harta. Nah, barakallahu fik, ya, perhatikan. Hatta yaquma thalathatun min dhawil hijja, hingga ada tiga orang saksi yang mereka adalah orang-orang yang berakal, tahu kondisi keadaan dia memang tertimpa kefakiran, memang sebelumnya dia orang yang punya banyak harta, karena suatu kejadian, permasalahan, ketipu atau yang semisalnya, ya, yang tadinya usaha ternyata bangkrut, betul-betul dia tertimpa kefakiran, ya, roda kehidupan berputar, yang tadinya dia di atas kemudian di bawah, memang diketahui, ya, dari kaumnya si fulan demikian, memang demikian, demikian. Perhatikan. Ya, sampai ada orang yang memang mempersaksikan bahwasanya si fulan tertimpa suatu kefakiran, kemiskinan. Bukan orang-orang yang ngaku. Ada orang lain yang tidak tahu keadaan ya si fulan, oh iya betul dia itu orang yang tertimpa kefakiran, padahal tetangganya kanan kirinya tahu, iya dia di sini sepertinya enggak punya harta, tapi dia di sana, di daerah ini, sekian banyak, ya sekian hektar tanah yang dia miliki. Nah, dia di sini kelihatannya seperti itu. Betul-betul tahu kondisi keadaan dia. Naam, di sini hartanya, ya, dia mengalami kebangkrutan di sini, tapi di sana kebun sawitnya sekian hektar misalnya. Makanya dikatakan apa? Hatta yakun masalah satu min dzabil hijjah, sampai betul-betul ada tiga orang dari kaumnya, ya, dari lingkungannya mempersaksikan yang demikian itu. Ya, orang yang betul-betul mengalami musibah kefakiran. Nah, dan ada yang persaksikan tiga orang dari kaumnya, yang mereka adalah orang-orang yang akil uqala dzabil hijjah, dzabil aqal. Laqad asabat fulanan faqah, sungguh benar si fulan telah mengalami kefakiran, bangkrut usahanya, ya. Na'an fahadat lal mas'alah hatta yusiba qiwaman min aisin, maka boleh baginya minta-minta sampai ia mendapatkan sesuatu yang bisa menegakkan, menutupi kehidupannya. Naam. Ya. Yang mana kelanjutan hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, ya, fama siwa hunna, adapun selain tiga golongan ini, ya, fa inna suhtun, maka yang demikian sesuatu yang diharamkan. Naam. Sahibuha yakulu suhtan, orang yang melakukan perbuatan meminta-minta selain dari tiga golongan ini berarti dia memakan sesuatu yang diharamkan. Nah, fal awal rajulun tahammala hamalatan, yakni ihtajan malil islahi bainan nas. Yang pertama golongan yang diperbolehkan, kata beliau, rajulun tahammala hamalatan, yaitu orang yang membutuhkan harta untuk mendamaikan di antara manusia. Fa innahu la yutraku yatahammalu dzalika wahdah, maka tidak dibiarkan orang yang semacam ini sendirian untuk menanggung, memikul, ya. Naam, harta yang banyak yang dibutuhkan tersebut tujuannya adalah untuk mendampingkan manusia. Perlu dibantu, ya. Perlu ada yang musaadah, muawana, pertolongan, bantuan atas perbuatan kebaikan tersebut. Jangan dibiarkan menanggung sendirian. Wa inna ma yu'ta hatta wa in kana ghayyan, ya, hendaklah dia diberi meskipun dia adalah orang yang kaya. Namanya mendamaikan, ya, orang yang bersengketa, yang berselisih dari suatu kabilah, ya, atau yang semisal, biasanya membutuhkan banyak harta yang banyak. Nah, barakallahu fik, maka tidak dibiarkan, jangan dibiarkan sendirian untuk memikulnya, menanggungnya, perlu dibantu, perlu ditolong, walaupun dia adalah orang yang kaya. Wa tsani rajulun asabat jaihah, yakni afah, atlafat malahu, yaitu suatu bencana, bencana, ya, petaka yang dialami yang menghancurkan hartanya, seperti tadi, mungkin karena banjir ataukah kena petir terbakar, ya, ataukah kena hama tanamannya. Naam, sehingga dia gagal panen dan seterusnya, mengalami kebangkrutan. Falahu hak, maka boleh baginya an yas'al, untuk meminta. Qala subhanahu wa ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang ada pada harta mereka itu hak yang disiapkan, ya, lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta ataukah yang tidak meminta. Wal mahrum huna, kata beliau, walladzi talifa maluhu, ya, orang yang mahrum di sini adalah orang yang hartanya itu, naam, lenyap, ya, rusak, hancur, ya, karena suatu musibah. Fayakudu mayakumu bihi amruhu, maka dia mengambil, boleh, sesuatu yang bisa menegakkan perkaranya, menutupi kebutuhannya. Thumma yumsiku anil mas'alah wa tolak minan nas, kemudian dia menahan diri, memohon-mohon, meminta-minta manusia, setelah ada sesuatu yang telah mencukupi kebutuhannya, bukan semakin menumpuknya, memperbanyak hartanya. Wa tsalith rajulun asabat faqah, yakni faqran, seseorang yang mengalami kefakiran. Fa wa insan mu'sirun ma'rufun anahu faqir, seseorang yang mengalami kesulitan, ma'ruf dia orang yang fakir. Fa hadalau an yas'alannas hatta yasudda hajatahu tsumma yumsik, maka boleh baginya meminta manusia ya hingga menutupi kebutuhannya, kemudian dia menahan diri, berhenti, wala yastamirru fi su'al, dan tidak melanjutkan terus-menerus meminta. Amal ladzi yas'alu takatsuran biduni hajatin fa wa athimun, adapun orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta tanpa ada hajah kebutuhan, maka dia adalah yang berdosa. Ya, tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan hadis tadi, fa innahu suhtun fa masiwahunna, adapun selain mereka ini itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Sahih wa ya'kulu suhtan, orang yang melakukannya berarti dia memakan sesuatu yang diharamkan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala an-nas amwalahum takatsuran fa innama yas'al jamran falyastakin aw liyastakthir, siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak, menumpuk-numpuknya, maka hakikatnya dia meminta bara api. Maka silakan dia memperbanyak atau mempersedikit. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ya, mungkin ini yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa akhiru da'un hamdalah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.